Di sudut keramaian kota, seorang anak tanpa ayah dengan keinginan kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.